وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهداه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة والأخوات kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita pada risalah Aqidah Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani. Kita telah sampai pada ucapan penulis, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam anna khairal qulubi aw'aha lil khair wa arjal qulubi lil khairi ma lam yasbikis syarru ilayh. Wa'lam, dan ketahuilah. Ungkapan ini yaitu wa'lam, ketahuilah, digunakan untuk memberikan kepada kita faedah agar kita perhatian dengan apa yang disampaikan oleh penulis. Ketahuilah, jadi seakan-akan mengajak kita semuanya untuk apa? Perhatian dengan apa yang akan disampaikan. Kenapa? Karena apa yang akan disampaikan adalah masalah yang penting. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambi. Ketahuilah. Apa yang perlu diketahui? Bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadai. Masalah tauhid menunjukkan kepada kita bahwa masalah tauhid ini masalah yang sangat penting yang harus kita perhatikan. Jadi kalimat wa'lam itu adalah agar kita perhatian, karena ini adalah masalah yang sangat penting. Dan apa yang disampaikan oleh penulis dalam kitab ini adalah masalah akidah. Jadi hendaknya bagi kita semuanya untuk apa? Perhatian. Oleh karenanya termasuk adab bagi para penuntut ilmu adalah memperhatikan apa yang disampaikan oleh ustaz, oleh pengajar, ya, agar kita mendapatkan ilmu. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah pelajaran, peringatan bagi siapa? Bagi orang yang memiliki hati dan memasang telinganya. Artinya dia memperhatikan, siap untuk menerima transfer ilmu. Oleh karenanya, suatu hal yang sangat penting bagi para penuntut ilmu supaya dia mendapatkan ilmu, hendaknya membuka hatinya, membuka telinganya, menyatakan ketika dia hadir dalam majelis ilmu, saya sudah siap untuk mendapatkan apa? Ilmu. Begitu. Dan hendaknya bagi para penuntut ilmu, satu hal yang sangat penting juga, menghilangkan segala hal yang dapat mengganggu pikirannya, yang mengganggu konsentrasinya dalam menuntut ilmu. Jadi kalau kita mau betul-betul mendapatkan ilmu, ya, dalam majelis ilmu, ketika di kelas dan sebagainya, fokus, konsentrasi. Ya, konsentrasi. Hilangkan segala hal-hal yang dapat menghalangi kita. Ngelamun, mikirin yang enggak-enggak. Kadang ada santri hadir sih ketika dia absen, tapi pikirannya entah kemana. Ya, atau main-main. Ya, atau menyibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, kadang sebagian orang yang sudah belajar ilmu, ketika hadir dalam majelis ilmu, dia enggak siap. Dia malah main-main HP. Ya, dia malah ngobrol sendiri. Ya, ada yang ngantuk, tidur malah, sampai ada yang ngorok. Ini bukan adab menuntut ilmu. Ya, man la yukrimul ilma la yukrimuhul ilm. Siapa yang tidak memuliakan ilmu, maka ilmu tidak akan memuliakannya. Perhatikan ya. Siapa yang tidak memuliakan ilmu, maka ilmu tidak akan memuliakannya. Kalau kita pengin ilmu, muliakan ilmu. Konsentrasi, fokus. Ya, perhatikan apa yang disampaikan oleh ustaz, catat. Qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan apa? Tulisan. Begitu. Kita hadapkan hati kita. Kita buka jendela hati kita. Kita pasang telinga kita, pikiran kita, sehingga betul-betul Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ilmu kepada kita. Wa alam anna khairal qulubi awahalil khair. Ketahuilah bahwa sebaik-baik hati adalah hati yang hati yang siap menerima kebaikan, menampung kebaikan. Wa arjal qulubi lil khair, dan hati yang sangat diharapkan menginginkan kebaikan, ma lam yasbiki syarru ilaihi, yaitu hati yang tidak ada kerusakan di dalamnya. Artinya kuat ya, hati yang siap untuk menerima hidayah, menerima ilmu yang bermanfaat, ilmu Al-Qur'an dan Sunnah, adalah hati yang bersih, hati yang selamat. Hati yang bersih dari apa? Bersih dari dua hal, dari dua kotoran, dari dua najis. Pertama, dari kotoran syubhat, ya, kerancuan-kerancuan pemikiran. Bersihkan hati kita dari pemikiran-pemikiran yang sesat, dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Yang kedua adalah dari kotoran syahwat. Kotoran syahwat, ya, baik syahwat kepada dunia, harta, wanita, jabatan, tahta, begitu. Oleh karenanya, ini satu hal yang penting juga untuk kita perhatikan, terutama bagi para penuntut ilmu yang ingin ya mengharapkan ilmu yang bermanfaat. Kunci utama dalam meraih ilmu adalah apa? Kebersihan hati. Menjernihkan hati kita. Ya. Ilmu akan kita dapat tergantung kepada kebersihan hati kita. Semakin bersih hati kita, semakin gampang kita akan mendapatkan ilmu. Ibaratkan seperti lampu. Lampu akan semakin bercahaya jika kacanya ya bersih. Tapi kalau kacanya kotor, penuh dengan debu, ya, dia tidak akan bersinar dengan terang. Jadi, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, hati yang siap untuk menerima kebaikan adalah hati yang bersih. Maka hendaknya bagi kita membersihkan hati kita. Kalau kita ingin mendapatkan ilmu, bersihkan, jernihkan hati kita dari kotoran-kotoran, dari noda-noda. Dan ini sangat penting untuk dipahami oleh para penuntut ilmu. Kebanyakan para penuntut ilmu ya tidak mendapatkan ilmu disebabkan hatinya masih apa? Kotor. Apalanya lemah dikarenakan dosa. Syakautu ila waqiin su'ahifni fa arsadani ila tarkil ma'asi wa qala li bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhtahu azi. Kata Imam Syafi'i rahimahullah tatkala mengadu kepada waqi tentang jeleknya hafalan dia, dia mengatakan apa? Saya mengadu, mengeluh kepada waqi tentang jeleknya hafalan saya. Lalu dia menyarankan kepadaku untuk meninggalkan maksiat dan dosa. Dan dia mengatakan, ilmu itu ibaratkan cahaya. Dan cahaya tidak akan diberikan oleh Allah kepada hati yang penuh dengan noda dan dosa. Ya, jadi bersihkan hati kita. Makanya penting ikhwan, para penuntut ilmu, tazkiyatun nufus, membersihkan hati, menjernihkan hati kita, kesucian jiwa ini sangat penting. Ya, ini sangat berpengaruh kepada ilmu yang kita pelajari. Ya, baik. Jadi sebaik-baik hati, karena hati itu bertingkat-tingkat. Hati itu macam-macam. Kata para ulama, hati itu ada tiga. Ada al-qalbus salim, hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang jernih dari syubhat dan syahwat. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya, pada hari itu tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Selamat dari apa? Dari syubhat dan dari syahwat. Yang kedua, ada hati al-qalbul marid, hati yang sakit. Ya, hati yang sakit. Fi qulubihim maradun. Ya, wala tahdha'na bil qaul fayatma'a alladhi fi qalbihi marad. Di dalam hati mereka ada penyakit. Ya, janganlah kalian wahai para wanita melakukan suara-suara kalian sehingga orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit. Ini hatinya sakit. Ya. Dan sakit hati itu atau hati yang sakit itu dua tadi, yaitu syubhat dan syahwat. Itu al-qalbul marid, hati yang sakit. Nah, yang ketiga adalah al-qalbul mayyit, hati yang mati. Ini lebih parah daripada hati yang sakit. Kalau sakit itu kan masih ada harapan bisa disembuhkan. Tapi kalau sudah sakit, kalau sudah mati, dia enggak bisa dihidupkan lagi. Ya. Nah. Taib. Wa alam anna khairul qulub, taib sudah tadi. Wa aula ma unya bihin nasihun. Dan yang paling utama untuk diperhatikan oleh para pemberi nasihat, para ustaz, para pengajar, para orang tua, para dai, mubaligh, tokoh masyarakat, wa raghiba fi ajrihi raghibun. Dan hal yang perlu diperhatikan oleh orang-orang yang menginginkan pahala, isalul khairi ila qulubi auladil mu'minin, yaitu memberikan, menyebarkan kebaikan ke dalam hati anak-anak orang yang beriman. Jadi artinya satu hal penting yang perlu diperhatikan oleh para pemberi nasihat. Pemberi nasihat itu para ustaz, para pembimbing, para guru, ya, para orang tua, pendidik, para mubaligh, para dai, ya, para khatib. Hendaknya mencurahkan perhatian mereka untuk menanamkan kebaikan, menyebarkan kebaikan kepada anak-anak. Perhatian kepada anak-anak, kebaikan kepada anak-anak, para pemuda dan sebagainya. Karena buku ini, seperti yang kemarin sudah kita sampaikan, buku awalnya ditulis untuk anak-anak. Untuk anak-anak, ya, supaya mereka tumbuh dengan ilmu yang bermanfaat, dengan pendidikan Islam, dengan akidah yang benar. Ya, dan ini ma'asyiral muslimin menunjukkan kepada kita satu hal penting, yaitu hendaknya kita perhatian kepada pendidikan anak, pendidikan anak-anak muda. Ya. Ini penting sekali. Kalau kita tidak memperhatikan anak-anak, kalau kita tidak memperhatikan anak-anak muda, maka yang terjadi adalah kerusakan. Ya, yang terjadi adalah kerusakan. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita semuanya untuk perhatian kepada anak-anak. Orang tua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian, keluarga termasuk anak-anak. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, yaitu dengan mendidik mereka, membimbing mereka, menggandeng tangan mereka menuju surga Allah Subhanahu wa taala, menyelamatkan mereka dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis shalah wa hum abna'us sab'in. Perintahkan anak kalian salat kalau sudah berumur 7 tahun. Nih, Nabi sallallahu alaihi wasallam perhatian agar kita mendidik, membimbing anak-anak. Demikian juga anak-anak muda perlu menjadi perhatian. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Islam sering membimbing anak-anak muda. Ya, sering memberikan pendidikan-pendidikan kepada anak muda. Ya ma'syarasy syabab, wahai anak-anak muda. Ya, sering. Dan agar kita memanfaatkan masa muda dengan sebaik-baiknya. Karena ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ihtanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkan lima hal sebelum datang lima hal yang lain. Salah satunya apa? Syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Ya. Dan di antara empat hal yang nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, ya, tidak akan bergeser. La tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba. Tidak akan bergeser dua kaki anak hamba besok pada hari kiamat sampai ditanya tentang empat hal. Salah satunya apa? Wa an syababihi fi ma afna. Dari masa mudanya untuk apa dia habiskan? Maka ini, ya, hendaknya bagi orang tua, para pendidik, memperhatikan pendidikan anak-anak mereka, memperhatikan pendidikan anak-anak, memperhatikan pendidikan para pemuda. Dan bagi para anak-anak dan para pemuda, hendaknya memanfaatkan masa muda, masa kecilnya dengan sebaik-baiknya. Ya, gunakan. Waktu itu adalah sesuatu yang sangat penting. Betapa sering Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu. Wal asr, wal duha, wal fajr. Ya, sering Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu. Termasuk masa muda. Ini adalah harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Ya, termasuk dalam menuntut ilmu. Manfaatkan sebelum nanti kita menyesal. Kalau sudah tua, waktu kita belajar ya tidak sebanyak ketika kita masih kecil dan masih muda. Ta'allamu qabla an tasudu. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, belajarlah kalian sebelum kalian ya tua, sebelum sudah nikah, sebelum nanti sibuk, belajar. Maka kayak antum ini ya, mumpung masih muda ya, gunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Karena kalau antum enggak menggunakan sekarang dengan sebaik-baiknya, kelak nanti antum akan menyesal. Ya, karena kalau sudah tua sibuk, dia ada tanggungan, punya istri, punya anak, harus kerja. Ya, udah banyak pikirannya, mau ngapalin, banyak gangguannya. Ya, sekarang antum udah dibiayai oleh orang tua, fokus, konsentrasi, belajar, jangan mikirin yang macam-macam dulu, ya. Fokus untuk belajar. Gunakan masa-masa muda ini dalam kebaikan. Pemuda yang baik itu ya termasuk tanda kebaikan bagi seorang. Tatkala Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan masa mudanya dalam kebaikan. Antum tahu 7 golongan yang mendapatkan naungan di suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala saja. Salah satunya apa? Wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Karena pemuda, anak yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini tanda bahwa Allah menginginkan kebaikan untuknya. Kalau dia sudah sejak kecil sudah masyaallah hafal Quran, misalkan. Itu tanda kebaikan. Masih muda udah apal Quran, apal hadis, ini tanda kebaikan. Kenapa? Biasanya orang kalau sudah apal Quran, sudah apal hadis, dia akan menjaga hafalannya. Dia akan menjaga agamanya. Ya, berbeda kalau memang dia dari awal udah rusak dari agama. Ini gampang sekali setan akan menyesatkan dia. Nah, liar sakhofiha, agar melekat ya ilmu itu pada mereka, di hati anak-anak, di hati anak muda. Dan ini kenyataan ya, kenyataan. Orang kalau belajar, kalau dia masih kecil ya, itu lebih kuat apalanya. Kalau dia sejak kecil udah belajar ngapalin ya Quran, ngapalin hadis, ini lebih nancep ilmunya ketimbang kalau belajarnya ketika dia sudah tua. Karena kalau udah kecil dia udah punya apalan sehingga diulang-ulang terus, lebih mengakar, lebih kuat ketimbang kalau dia baru menghafal sudah tua. Karena seperti tadi saya katakan, kalau sudah tua itu pertama sudah banyak kesibukan, udah banyak tanggungan, mikirin kerja, mikirin utang, anaknya belum bayar SPP-nya, udah pusing deh. Mau ngapalin diganggu anaknya, diganggu istrinya, ya ngejak shopping, ngejak jalan-jalan, ya dan sebagainya. Beda kalau ketika masih apa? Masih kecil, ya dia bisa fokus, belum banyak pikiran, belum banyak beban, sehingga ilmunya lebih mantap. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, apa yang kami hafal di masa kecil itulah yang bermanfaat. Adapun yang kita pelajari setelah tua seringkali lupa, hilang. Ya, seringkali hilang. Makanya ya, manfaatkan waktu sekarang ini, waktu masih kecil, masih muda ini sebaik-baiknya untuk menghafal Quran, mempelajari Quran, mempelajari hadis, mempelajari ilmu agama. Karena ini yang akan bermanfaat. Ini yang akan mengakar kuat. Ya, ini yang akan mengakar kuat. Baik. Wa tambihuhum ala ma'alimid diyanah wa hududish syariah liyuradhu 'alaiha. Dan mengajarkan kepada mereka tentang rambu-rambu agama, batas-batas syariat, agar mereka terbiasa. Ya, kita mengajarkan kepada anak-anak tentang apa? Agama, tentang akidah, tentang hukum-hukum syariat Islam, tentang adab. Penting ya, terutama tiga hal ini. Ajarkan kepada anak-anak kita, ajarkan kepada anak-anak muda agama, terutama tauhid, tanamkan. Makanya perhatikan apa yang ditanamkan oleh Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Dalam wasiatnya yang pertama, beliau mengatakan apa? Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun adzim. Wahai anakku, janganlah kamu berbuat syirik kepada akidah dulu. Demikian juga ketika Nabi SAW membonceng sahabat Ibnu Abbas yang waktu itu masih kecil. Nabi mengatakan, ya ulam, inni uallimuka kalimat. Wahai anak kecil, saya akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Salah satu yang diajarkan apa? Idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta, minta hanya kepada Allah. Kalau minta pertolongan hanya kepada Allah. Masalah akidah ini ditanamkan lebih dahulu. Maka anak-anak ya, harus kita tanamkan kepada mereka akidah yang benar. Ya, sejak kecil, sejak dini kita ajarkan akidah yang benar, yang bersumber dari Al-Quran, bersumber dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kita tanamkan kepada mereka tentang hukum-hukum syariat, solat, latih. Ya, muru auladakum bisalah wahum abna usabin. Perintahkan anak-anak kalian solat kalau sudah berumur 7 tahun. Wadribuhum alaiha wahum abna uasrin. Pukul mereka kalau enggak mau sholat, malas sholat kalau sudah berumur 10 tahun. Begitu Nabi mengajarkan. Sekarang banyak orang tua enggak mengajari anaknya sholat, dibiarkan saja. Masih kecil, kasihan. Apalagi kalau subuh, aduh kasihan, ya, sayang. bilangnya sayang anak. Kalau kita sayang anak, ajarkan kepada anak kita untuk sholat, ya, supaya kelak ketika dewasa sudah terbiasa untuk sholat, nggak perlu lagi ngajar, dia sudah terbiasa. Ya, perlu dilatih. Ajarkan kepada mereka, kalau perempuan jilbab. Jadi anak-anak ya kecil udah diajari, tutup auratnya, walaupun belum wajib gitu ya, walaupun belum balik, diajarkan. Ya ayyuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabibi. Wahai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan wanita-wanita yang beriman, supaya mereka mengenakan apa? Jilbab. Jangan, wah masih kecil aja kok, gak apa-apa. Ya, mumpung masih kecil, nanti aja kalau sudah balik, baru nanti saya suruh jilbab. Ajarkan kepada anak kita, walaupun belum wajib gitu ya, walaupun belum wajib, diajari, dilatih, supaya nanti kalau sudah balik, dia udah terbiasa. Karena biasanya kalau gak dilatih sebelumnya, berontak. Kita kalau nyuruh anak baru, sudah umur SMA baru diajari untuk sholat, nyuruh kita sholat, berontak. Betapa banyak anak-anak ya, ketika umur SMA baru disuruh orang tuanya sholat, ngeyel. Karena merasa sudah gede, malu kalau masih disuruh-suruh. Kadang ngambek, malah minggat, kadang nantangin orang tuanya dan sebagainya, bantah. Itu akibat kalau kita terlambat mendidik. Ya, lebih susah. Ya, lebih susah untuk mendidiknya. Mending sejak apa? Sejak awal. Itu pendidikan Islam. Ya, pendidikan Islam. Demikian juga jilbab. Kalau udah gede, dia merasa udah bebas. Yang paling penting juga kita ajarkan kepada anak adalah masalah adab, akhlak. Ini kita tanamkan. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika pernah makan bareng sama Umar bin Salamah yang waktu itu masih kecil, makannya tangannya geratelan, dia kemana-mana, ditegur oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Ya gulam, sammillah wa kul biyaminik wa kul mimma yali. Wahai anak kecil, kalau kamu makan, bacalah bismillah, makanlah dengan tangan kananmu, makanlah yang terdekat denganmu. Ya, sejak kecil sudah diajarkan cara makan begitu. Akhirnya apa? Kata Umar bin Salamah, watilka tu'mati ba'du. Begitulah cara saya makan setelah itu. Ini setelah diajari Nabi, ya. Begitulah cara makannya dia setelah itu. Itu selalu baca bismillah, pakai tangan kanan, dan makan yang terdekat. Karena anak kecil itu masih gampang untuk diatur. Berbeda kalau sudah gede, ini biasanya malah lebih susah. Ngaturnya lebih susah. Biasanya berontak, ya, ngeyel, buandel, ngelawan malah. Kadang-kadang ngelawan, ngejak gelut sama orang tuanya. Ya. Itu kalau sudah gede, coba kalau anak kecil. Enggak berani dia. Ya. Ngeyel-ngeyel tinggal dijewer, nangis sudah. Enggak berani nantang. Tapi kalau sudah gede, apalagi orang tuanya udah tua gitu ya kan. Anaknya udah muda, kekar gitu. Sekarang ini banyak orang tua kalah sama anaknya. Ya, kalah sama anaknya. Benar kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharu. Wahai orang-orang yang beriman, ada sebagian istri-istri kalian dan sebagian anak-anak kalian itu musuh bagi kalian. Maksudnya bagaimana? Ada sebagian istri, ada sebagian anak itu yang justru malah melalaikan kita dari akhirat. Malah bikin kita ini lalai dari Allah Subhanahu wa taala, bikin kita terjerumus dalam dosa. Banyak orang tua lebih mengedepankan cintanya kepada istri dan anak-anak mereka daripada cintanya kepada Allah. Demi sayang anak, demi sayang istri, mereka rela ya kerja dengan pekerjaan yang haram demi anak dan istrinya. Ya, ini akan menjadi musuh. Musuh di sini bukan berarti kemudian kita memusuhi anak-anak kita, memusuhi, bukan. Maksudnya adalah seperti yang dikatakan oleh para ulama ahli tafsir, maksudnya adalah mereka akan melalaikan kalian dari ya akhirat. Mereka akan melalaikan kita dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta anak, cinta istri boleh-boleh saja. Tapi jangan sampai kecintaan kita kepada mereka mengalahkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ma alaihim an ta'taqidahum min ad-dini qulubuhum wa ta'mala bihi jawarihuhum. Demikian juga yang perlu kita ajarkan kepada mereka adalah masalah-masalah yang harus, masalah-masalah agama yang harus diyakini ya oleh hati mereka. Jadi tanamkan kepada anak yaitu apa tadi? Akidah. Ya, tanamkan ya kecil. Tapi seperti yang diketahui bersama, ngajarin anak kecil tentu dengan bahasa yang sesuai dengan mereka. Jadi ngajari anak tentu berbeda dengan kalau kita ngajari orang-orang yang sudah dewasa. Ngajari anak ya dengan bahasa yang sesuai dengan kapasitas akal mereka. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, demikian juga Ali bin Abi Thalib, hadisun nasa bima ya'rifun. Berbilnya adalah firman, enggak harus seperti itu. Ya, ngomong opo iki bapakku iki. Berarti gitu ya kan. Enggak mudeng dia, belum nyampe. Jadi tanamkan kepada mereka akidah, tapi dengan bahasa yang dicerna sama mereka dulu. Nanti secara bertahap mereka kita ajari ya. Karena sebagaimana kata para ulama, ta'amul kibar summun lissigar. Makanan orang dewasa itu racun bagi anak-anak kecil. Jadi jangan ajari anak dengan bahasa yang jelimet dulu. Stres nanti malah dia enggak mudeng. Ya, ilmu itu kata Imam Ibnu Hazm seperti obat. Ilmu itu seperti obat. Kalau overdosis bahaya. Itu masih obat, misalkan seorang dokter ngasih pasien obatnya overdosis bahaya, malah bisa mematikan dia. Begitu juga kalau kita memberikan ilmu overdosis, belum waktunya kita kasih. Wah, bahaya. Stres dia. Iya. Antum muhtarot aja belum bisa, wah, bacanya kitab-kitab besar. Fathul Bari, Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah. Masyaallah. Fikihnya Al-Mughni. Mantap sih kitab-kitabnya. Tapi antum belum kuat. Terpelanting. Sehingga banyak sebagian penuntut ilmu ketika dia mempelajari bukan dari dasarnya, akhirnya terpelanting, bosan, malah meninggalkan ilmu. Ini hati-hati. Menyebabkan kebosanan. Kenapa? Karena dia salah. Jalurnya salah. Wa'tul buyuta min abwabiha. Masuklah kalian ke rumah itu lewat pintunya. Jangan masuk rumah lewat genteng. Maling itu namanya. Ya. Nah. Fa innahu ruwiya anna ta'lima as-sighari li kitabillah yudfi'u ghadab Allah wa anna ta'lima as-shay'i fi as-sighar kan-naksi fil hajar. Sesungguhnya telah diriwayatkan bahwasanya mengajari anak kecil Al-Qur'an itu bisa memadamkan murka Allah. Ruwiya itu kalau dalam bahasa istilah ahli hadis, sighatut tamrin, tanda bahwasanya hadis tersebut dhaif, tidak sahih. Ya, ngajari anak kecil Al-Qur'an itu bisa memadamkan kemurkaan Allah. Hadisnya pakai lafaz ruwiya, pertanda bahwasanya hadisnya apa? Tidak sahih. Ya. Wa anna ta'lima syai'i fi shighar kanaksi fil hajar. Mengajari anak sejak kecil itu ibaratkan mengukir ya di batu. Yani lebih nancep. Hadisnya juga tidak sahih. Ini ucapan Hasan Al-Basri, bukan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya penulis mengatakan apa? Ruwiya. Ruwiya itu tanda bahwa hadis ini enggak sahih. Ya, tapi maknanya benar. Maknanya benar bahwasanya kalau kita belajar sejak kecil itu ilmunya lebih apa? Menancap. Ya. Kalau hafalan sejak kecil itu biasanya lebih kuat, lebih mudah. Ibaratkan memorinya itu masih bagus. Ya, belum kena virus nih. Tapi kalau udah gede, ya, ini udah banyak virusnya. Susah akhirnya ngapal. Ya, susah apa? Ya. Waqad masaltu laka min dhalika ma yantafi'una insya'allahu bihifdih wa yashrufuna bi'ilmih wa yas'aduna bi'tiqadihi wal 'amali bih. Dan saya akan menyebutkan kepada Anda hal itu, yaitu akidah, fikih, akhlak, ma yantafi'un, apa yang membuat anak-anak ini bermanfaat, mengambil manfaat insyaallah dengan menghafalnya. Jadi beliau ini kan menulis untuk ustadznya, ya. Ustadznya minta dia untuk menulis kitab tentang akidah, fikih dan adab. Saya akan sebutkan dalam kitab ini hal-hal yang tadi, yaitu masalah akidah, fikih, akhlak yang akan dihafal dan diambil manfaatnya oleh anak-anak. Wa yashrufuna bi ilmi, dan mereka akan menjadi mulia dengan mempelajari ilmu ini. Wa yas'aduna bi i'tiqadi, dan mereka akan bahagia dengan meyakininya dan mengamalkannya. Jadi kebahagiaan itu adalah tatkala kita mempelajari ilmu agama, mengamalkannya. Ihali ashrin wa yufarraqu bainahum fil madajih. Dan telah datang dalam hadis, ya, bahwasanya anak-anak itu hendaknya diperintahkan untuk sholat ketika mereka sudah berumur 7 tahun, dan dipukul kalau sudah 10 tahun enggak mau sholat. Wa yufarraqu bainahum fil madajih, dan hendaknya dipisah tempat tidurnya, ya, antara laki dengan perempuan. Ya, jangan disatukan. Walaupun itu saudaranya sendiri, adik perempuannya sendiri, dipisah. Ya, agar mereka dari godaan-godaan setan. Ya, walaupun masih kecil. Ya, walaupun masih kecil. Ini tarbiyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hendaknya diperhatikan oleh para pendidik, diperhatikan oleh para orang tua, ya, diperhatikan oleh para guru. Ya, memerintahkan anak mereka untuk sholat, ngajari anak sholat. Ya, nah, fakadzalika yambaghi an yu'allamu ma faradallahu. Tetapi masalah-masalah yang lain juga, hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, larangan zina, larangan khamar, larangan mencuri, kita ajarkan kepada anak-anak kita. Itu dosa, nak. Enggak boleh. Ya, kita ajarkan sedekah, berbakti kepada orang tua. Demikian kita ajarkan dengan bahasa yang gampang dicerna oleh anak-anak. Makanya ini diperhatikan juga oleh para pengajar, para pendidik. Kalau ngajari anak, jangan seperti ngajari orang dewasa. Bahasanya enggak usah terlalu berat-berat. Ya, ngajarin anak fikih misalkan. Oh, masalah ini diperselisihkan para ulama menjadi 10 pendapat. Ngajar ya anak, ya, ikhtilaf. Enggak perlu. Itu kalau ngajari kelas ahli misalkan, ya cocok. Tapi kalau ngajarin anak enggak perlu seperti itu. Ya udah, ajarkan begini tata cara sholatnya. Cukup. Ya, nah ini penting nih. Kalau antum nanti ngajari anak-anak TPA misalkan atau anak-anak SD, ya, pas pulang kampung misalkan disuruh mengajari, apa yang antum dapatkan di kelas jangan kemudian diajarkan kepada anak-anak semuanya. Ya, perhatikan. Mentang-mentang habis dapat ilmu baru gitu di kelas, perselisihan ulama disampaikan kepada anak-anak. Akhirnya pelunga-pelungu ini. Ya, ini belum waktunya, ini penting. Min qaulin wa amalin qabla bulughihim, baik ucapan maupun perbuatan sebelum baligh mereka. Jadi sebelum baligh diajarkan. Supaya apa? Liya'ti 'alaihimul bulugh wa qad tamakkana dzalika min qulubihim, agar ketika sudah baligh hati mereka sudah mantap. Wasakanat ilaihi anfusuhum, hati mereka tenang. Wa anisat bima ya'maluna bihi min dzalika jawarihum, dan anggota badan mereka pun ya tenang dengan apa yang mereka lakukan. Artinya kalau kita ngajari anak sejak kecil, itu nanti ketika mereka dewasa, mereka sudah terbiasa. Perhatikan, Nabi nyuruh kepada orang tua ngajarin anak umur 7 tahun. Umur 7 tahun itu sudah baligh apa belum? Belum. Tapi kita disuruh memerintahkan. Bahkan ketika umur 10 tahun kalau enggak mau sholat disuruh mukul, agak kerasan dikit. Nah, biasanya kadang malas gitu kan. Enggak tegas orang tua. Jangan kalah sama anak. Kalau untuk urusan-urusan yang memang ini adalah agama, gitu ya. Banyak orang tua kebalik, urusan agama lembek. Kasihan, subuh mau dibangun, kasihan, biarinlah tidur dulu, kasihan. Belum wajib aja kok. Ya. Tapi kalau mau sholat SD ya, belum jam 7 harus dibangunkan. Enggak bangun ya dimarahin, bahkan kadang disiram. Ya, disiram. Ini kebalik. Ya, ini kebalik. Waqad faradallahu 'alal qalbi 'amalan minal i'tiqadat wa 'alal jawarih adh-dhahirah amalan min at-ta'at. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada hati untuk beramal. Ya, baik keyakinan, dan demikian berupa keyakinan-keyakinan. Bahwa hati amalannya adalah keyakinan-keyakinan. Dan demikian juga kepada anggota badan ya, untuk melakukan amalan-amalan berupa ketaatan. Ya. Nah, lisan untuk berbicara, hati untuk berkeyakinan, demikian juga anggota badan untuk beramal saleh. Wa saufassilu laka ma syarattu laka dzikrahu baban-baban. Saya akan memerinci hal ini kepadamu ya, apa yang saya sebutkan satu persatu, satu bab satu bab. Liat ruba min fahmi muta'allimi, agar gampang dipahami oleh orang yang mempelajarinya. Ya. Karena kalau dibahas langsung semuanya nanti akan susah. Jadi satu demi satu. Makanya antum lihat di kitab-kitab para ulama itu sedikit demi sedikit dibagi-bagi, ada bab ini, ada bab itu, ya kan? Ya, ada bab thaharah, ada bab salat, ada puasa. Jadi enggak langsung semuanya, tapi dipisah-pisah. Thaharah pun diperinci, ada wudu, ada tayamum, untuk supaya biar gampang dipahami. Insyaallah. Wa iyyahu nastahir wa bihi nasta'in. Hanya kepada Allah kita ya mohon istikharah. Ya. Tapi pilihan, dan kepada Allah saja kita minta pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil adzim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah, Zat yang Maha Tinggi, tinggi zatnya dan sifatnya. Zatnya di atas arsy. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyhi wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Dan semoga Allah memberikan salawat selalu kepada penghulu kita, sayyid kita, tuan kita, yaitu Nabi Muhammad, nabinya dan keluarganya, para sahabatnya, dan semoga Allah memberikan keselamatan kepada beliau dengan keselamatan yang banyak. Ini muqaddimah, belum masuk kitab akidah. Jadi insya Allah mulai Senin depan baru masuk pembahasan akidah. Ini baru pembukaan kitabnya, ya, yang selama ini kita kaji. Ini baru pembukaan.